بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واكتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. Ayol ehwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu yang berbarakah ini, majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di atas arusnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Tajrid As-Sharih, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan darinya juga. Kalau ada lafaz seperti ini, maksudnya dari sahabat yang sebelumnya. Ya. Sahabat sebelumnya, siapa yang meriwayatkan? Ibnu Abbas. Berarti kalau wa anhu, dari beliau juga, yakni dari sahabat Ibnu Abbas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, bahkan meridhoi keduanya. Karena Ibnu Abbas, sahabat Abdullah, dan juga ayahnya, yaitu Abbas Ibnu Abdul Muttalib, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan wa anhu radhiyallahu anhuma. Ya, dan sahabat Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat yang cerdas, termasuk ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini dalam masalah agama, terutama dalam masalah apa? Ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an. Oleh karenanya beliau sangat pakar dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Ini sahabat Ibnu Abbas, dan beliau termasuk al-abadilatul arba'ah, empat sahabat yang bernama Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr Ibnu al-As, dan Abdullah Ibnu Az-Zubair. Kalau disebut al-abadilatul arba'ah di kalangan sahabat, maka maksudnya empat ini: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Az-Zubair. Adapun Abdullah bin Mas'ud tidak. Taib. Beliau mengatakan anna Aba Sufyan ibn Harb ahbarahu, bahwasanya Abu Sufyan ibn Harb mengabarkan kepadanya. Abu Sufyan, ya, adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sahabat karena walaupun beliau dahulunya sejarahnya adalah seorang yang kafir, yang sangat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau termasuk panglima perang pada perang Uhud melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, sehingga pada Fathu Makkah 8 Hijriah, malam Fathu Makkah, beliau mendapatkan apa? Hidayah untuk masuk Islam. Nama beliau aslinya adalah Sohr, Sohr bin Harb. Ya, beliau dikenal dengan Abu Sufyan. atau terkadang juga disebut dengan Abu Handalah. Ini Abu Sufyan. Jadi beliau termasuk sahabat ya. Oleh karenanya, satu poin penting, karena beliau sudah masuk Islam dan baik Islamnya, tidak boleh bagi kita mencela beliau. Ya, mencela beliau. Demikian juga mencela putranya, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini penting karena banyak para ahli sejarah yang mencela Abu Sufyan, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan karena masa lalunya yang benci kepada Nabi, memusuhi Nabi SAW. Maka ini tidak diperkenankan. Ya, jangan melihat dan menilai seorang dari masa lalulah. Semua kita punya masa lalu yang gelap. Tapi kalau sudah mendapatkan hidayah, kalau sudah mendapatkan cahaya, ya, itu menghapus ya, masa lalu yang gelap tersebut. Ya. Jadi Abu Sufyan, demikian juga sahabat Muawiyah adalah seorang sahabat. Yang namanya sahabat berarti harus kita perlakukan sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintainya. Kita wajib mengagungkannya. Kita wajib untuk menghormatinya. Tidak boleh bagi kita untuk mencelanya, melaknatnya, apalagi mengkafirkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah ya wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Ya. Nah, jadi ini penting karena banyak di buku-buku kurikulum ya, celaan-celaan kepada siapa? Sahabat Muawiyah, sahabat Abu Sufyan, demikian juga istri beliau, yaitu siapa? Hindun. Ya, Hindun. Ya, karena ini memang keluarga dulu sangat benci kepada Nabi SAW. Tapi Allah sudah memberikan hidayah kepadanya. Jangan diungkit-ungkit apa? Masa lalunya lagi. Beliau dan mereka, Abu Sufyan, Muawiyah, Hindun, setelah masuk Islam, baik Islamnya. Bahkan dalam perang Yarmuk, ketika Abu Sufyan mundur karena takut ya, musuh saat itu lebih banyak, Hindun ya menggertak Abu Sufyan. Dia mengatakan ya, wahai Abu Sufyan, kamu dulu benci kepada Rasulullah SAW, memusuhi Islam. Sekarang tunjukkan ya bahwa kamu adalah pembela Islam dan pembela Rasulullah SAW. Dengan motivasi dari istrinya tersebut, akhirnya Abu Sufyan ya maju dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemenangan. Baik. Bahwasanya Abu Sufyan bin Harb ahbarahu, mengabarkan kepada sahabat siapa? Ibnu Abbas. Di sini dapat diambil faedah bahwasanya ya, seorang yang dahulu kafir, yang dahulunya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian masuk Islam, maka diterima. Yang paling penting adalah ketika dia menyampaikan hadis, dia dalam keadaan apa? Muslim. Mungkin ketika dia mendengar peristiwa tersebut atau melihat kejadian tersebut, dia masih kafir. Tapi ketika menyampaikan, dia dalam keadaan Muslim. Maka yang menjadi patokan adalah apa? Ketika dia menyampaikan. Paham ya? Ini yang disebut oleh para ulama ahlul hadis, dibedakan antara at-tahammul wal ada. Kalau at-tahammul itu dia mendapatkan hadisnya. Mungkin dia mendapatkan hadisnya dalam keadaan kafir. Mendapatkan, mendengarnya, mendapatinya dalam keadaan kafir. Tapi menyampaikannya dalam keadaan muslim. Boleh. Ya, Abu Sufyan, kejadian ini, peristiwa yang nanti beliau akan ceritakan, saat itu masih kafir. Tapi menceritakan kepada Ibnu Abbas ketika dia sudah menjadi muslim, maka diterima. Ya, diterima. Benar, berita orang kafir tidak diterima. Tapi Abu Sufyan ketika menceritakan, statusnya sudah menjadi apa? Muslim, maka sudah diterima. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan dalam keadaan at-tahammul mendengar hadis, mendengar hadisnya tidak disyaratkan Islam. Tapi ketika menyampaikan hadisnya, menceritakan hadisnya kepada orang lain disyaratkan apa? Islam. Ya, ini harus dibedakan antara keduanya. Abu Sufyan menyampaikan hadis ini kepada sahabat ya, Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas tidak ngerti karena kejadian ini di luar, dan saat itu Ibnu Abbas mungkin masih kecil, bahkan mungkin belum lahir. Anna Hirakal arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy. Bahwasanya Hirakal raja Romawi. Hirakal ini adalah istilah untuk raja Romawi. Arsala ilaihi mengutus seseorang kepada Abu Sufyan fi rakbin min Quraisy. Ketika beliau dalam rombongan Quraisy. Ya, jadi Hirakal raja Romawi yang sangat adidaya saat itu ya. Yang sangat berwibawa, kaisar. Ya, mengutus seseorang kepada Abu Sufyan yang saat itu Abu Sufyan bersama rombongan dari Quraisy, Rakab. Rakab itu adalah ya untuk rombongan 10 ke atas. Itu Rakab. Wa kanu tujjaran bisyam. Di mana rombongan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy ini mereka sedang berdagang di Syam. Jadi saat Abu Sufyan berdagang bersama rombongan dari Quraisy, ya, ada utusan dari Hirakal kepada Abu Sufyan. Ya, karena dulu orang Arab Mekah itu dagangnya di mana? Di Syam. Di Syam. Ya, termasuk siapa? Nabi dan pamannya Abu Thalib dulu kan? Dia dagangnya di mana? Di Syam. Dulu Mekah sepi. Beda kalau sekarang ya. Sekarang udah jualan di Mekah Madinah ramai udah. Bahkan orang Syam banyak yang pergi ke Mekah Madinah. Tapi kalau dulu ya, orang Mekah yang pergi ke Syam untuk jualan, untuk bisnis, untuk dagang. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika membawa bisnisnya Khadijah bersama pamannya Abu Thalib ya ke Syam. Dan itu perjalanan jauh itu. Ya, perjalanan yang sangat jauh. Mereka dagang di Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Di masa di Syam, mereka berdagang di Syam. Syam itu mana? Kalau disebut kata Syam, sekarang ini mencakup 4 negara. Sering ya disebut Syam, Syam, ulama Syam, dan keutamaan hadis-hadis keutamaan Syam banyak. Ya. Keutamaan Syam banyak sekali, bahkan mutawatir. Ini termasuk negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negerinya para nabi, itu Syam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Negeri mana itu? Negeri Syam. Alladzi barakna haulahu, yaitu Syam. Kalau disebut Syam mencakup 4 negara. Mana saja? Palestina. Palestina yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis. Terus Suriah. Yang ketiga Yordania. Yang keempat Lebanon. Jadi kalau disebut Syam itu sekarang mencakup 4 ini. Ya, Palestina, Lebanon, Yordania dan Suriah. Ini Suriah yang sekarang masih kacau. Baik. Fil muddatil lati kana Rasulullah, saat itu mereka berdagang di Syam, di masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha Abu Sufyan, ya, berdamai dengan Abu Sufyan wa kuffar Quraisy dan para kafir Quraisy. Jadi saat Abu Sufyan dan para rombongan, rombongannya dikatakan sebagian para dalam sebagian riwayat sekitar 30-an. Mereka kalau bepergian itu rombongan 30 orang, 20 orang gitu. Bukan hanya satu, kan perjalanan panjang saat itu. Belum ada pesawat gitu ya. Belum ada mobil. Jauh. Nah, saat itu adalah saat di mana Rasulullah SAW damai dengan Abu Sufyan dan dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu yang disebut dengan apa? Sulhul Hudaybiyah. Masa genjatan senjata. Masa-masa genjatan senjata antara Nabi dan orang-orang kafir Quraisy. Perjanjian tidak ada peperangan. Tidak saling memerangi. Nah, itu maksudnya fil muddah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha ya Abu Sufyan wa kuffar Quraisy ya selama berapa? 6 tahun ya. 6 tahun. Baik. Kemudian fa'atauhu wa hum bi ilaya. Maka mereka pun mendatangi Hirakl. Yani Abu Sufyan dan rombongannya tadi karena disuruh diundang ya, diundang kepada raja, maka mereka pun mendatanginya, memenuhi undangan tersebut. Ketemuannya di mana? Di Ilya. Ilya itu adalah Baitul Maqdis. Berarti di mana? Palestina. Karena di Syam ya, di Syam termasuk yaitu Palestina. Ya, dipilih Baitul Maqdis karena itu adalah masjid yang ya penuh sejarah. Disitulah ya para nabi ya, masjidnya para nabi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj pun ya peristiwanya adalah di Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baik. Kemudian ya ketemuan di wilayah Baitul Maqdis. Fada'ahum fi majlisihi, maka kemudian setelah ketemuan di Baitul Maqdis, raja mengajak mereka di majlisnya, di majlisnya raja. Wa haulahu udhama'ur rum, di sekitar raja ya pembesar-pembesar Romawi ya, menteri-menterinya, ajudan-ajudannya ya, orang-orang yang terdekat. Saat itu raja dalam sebagian riwayat mengenakan mahkota raja, duduk di atas singgasananya ya, seperti raja-raja deh ya. Di sampingnya ini apa, ajudannya, para menterinya. Summa da'ahum, kemudian memanggil mereka. Wada'a tarjumanahu, dan memanggil penerjemahnya. Biasa ya, karena bahasa Syam dengan bahasa Arab Mekah itu ada perbedaan-perbedaan, sehingga beliau membutuhkan apa, penerjemah. Biasa presiden pun biasanya ya, kalau dia misalkan nggak bisa bahasanya, dia mengambil apa, menunjuk seorang penerjemah. Itu biasa ya, karena tidak semua pemimpin itu menguasai semua bahasa ya, tidak menguasai semua bahasa, jarang-jarang. Baik, maka beliau menunjuk seorang penerjemah. Faqala, maka sang raja mengatakan kepada penerjemahnya melalui perantara penerjemahnya, ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajuli alladhi yaz'umu annahu nabi. Siapa di antara kalian wahai rombongan Mekah, rombongan Quraisy yang berjumlah 30-an orang tadi, yang paling dekat nasabnya ya, secara nasab, siapa di antara kalian yang paling dekat bihadar rajuli, dengan orang ini, alladhi yaz'umu annahu nabi, yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa di antara kalian rombongan Quraisy ini yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dia itu adalah nabi? Ya, bahasanya seperti itu karena dia belum percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, enggak percaya. Tapi dia dengar-dengar ada informasi sampai kepada dia bahwa ada seorang yang mengaku apa? Nabi di jazirah Arab. Nah, ini mumpung ada rombongan dari Quraisy penasaran. Rajanya ini penasaran, pengin tahu dia. Siapa sebenarnya apa nabi ini? Yang ngaku-ngaku nabi ini. Dia penasaran karena dia punya ilmu. Ya, raja ini punya ilmu. Dia ngerti bahwa nanti ada seorang nabi. Dia membaca dalam Taurat bahwa nanti ada seorang nabi. Dia ngerti. Maka dia penasaran. Ya. Dan penasaran itu sifat manusiawi. Ya. Manusiawi. Antum aja sering penasaran, kepo ya. Ya. Itu biasa. Penasaran itu biasa. Manusiawi. Raja aja penasaran. Nah. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan menjawab, ana aqrabuhum nasaban. Saya adalah yang paling dekat nasabnya dengan dia, yaitu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dipilih adalah orang yang paling dekat nasabnya oleh sang raja? Karena orang yang paling dekat nasabnya itu berarti yang paling ngerti. Antum misalkan bersaudara misalkan, siapa yang paling tahu di antara mereka? Ya saudara. Ya kan? Nah, semakin kita dekat hubungannya dengan seseorang, kita akan semakin tahu. Makanya raja pintar dia. Siapa yang paling dekat nasabnya? Karena orang kalau sudah paling dekat, berarti dia akan lebih apa? Lebih tahu. Baik. Faqala adnuhu minni. Dekatkan dia padaku. Ya, disuruh mendekatkan Abu Sufyannya. Yang angkat tangan, saya raja yang paling dekat di antara rombongan ini. Suruh mendekat. Wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Dan dekatkan sahabat-sahabatnya juga. Faj'aluhum inda dhahrihi, tapi sahabat-sahabatnya ini taruh di belakang, dia yang di depan. Kenapa dia ditaruh di depan? Biar nanti ngomongnya enak. Ya, ngomongnya biar apa? Enak. Karena mau ditanya-tanya nih. Mau diinterogasi sama sang raja. Nah, kenapa sahabat-sahabatnya ditaruh di belakang, enggak di samping, enggak di depan? Supaya Abu Sufyan ini untuk menjawabnya enggak perlu takut, enggak perlu malu. Karena kan di belakang, jadi seakan-akan dia sendiri. Dan ditaruh di belakangnya karena nanti teman-temannya, ya, sahabat-sahabat ini nanti akan menjadi jurinya. Dijadikan juri sama sang raja. Ini benar apa enggak ini? Jadi dikoreksi sama yang belakang nanti. Kalau dia dusta, oh ada yang dusta. Gitu. Jadi ini ada jurinya, ada pengoreksinya. Jadi ini termasuk siasatnya siapa? Sang raja. Taib, summa qala li tarjumanihi. Kemudian sang raja mengatakan kepada penerjemahnya, kullahum, katakan kepada mereka, inni sa'ilun hadha an hadar rajul. Katakan kepada mereka, saya akan menanyakan tentang orang ini. Maksudnya tentang orang ini, maksudnya tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi raja ini penasaran tentang Nabi Muhammad SAW. Dia dengar info berita bahwa di Mekah muncul seorang nabi, mendakwahkan begini dan begini. Bahkan sekarang sudah memiliki perkembangan pesat. Gitu. Dia penasaran dan dia khawatir kalau-kalau nanti Islam ini berkembang, nanti bisa mengalahkan kerajaan dia. Ya. Orang-orang kafir itu takut, panik dengan pesatnya perkembangan Islam. Makanya Irakel takut, khawatir juga dia. Ya, jangan-jangan nanti Muhammad ini bertambah pesat, nanti bisa mengambil tahta kerajaan, ya, Irakel. Nah, fa in kadzabani fakadzibu. Kalau dia dusta padaku, maka dustakan juga dia. Ini siasatnya dia. Jadi saya akan nanya kepada Abu Sufyan, kalian sebagai pengoreksinya, kalau dia dusta, katakan dia dusta. Ya, katakan dia dusta. Qala, kata Abu Sufyan, fawallahi laulal haya'u min an yasiru alayya kadiban lakadabtu anhu. Demi Allah, waktu itu masih kafir loh ya, tapi dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal waktu itu masih kafir. Jadi orang kafir itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laulal haya'u, seandainya bukan karena malu. Min an yasiru alayya kadziban, kalau-kalau mereka ya menganggap saya itu berdusta, lakadabtu anhu, niscaya saya akan dusta. Saya takut nanti mereka menyetempel saya sebagai pendusta, teman-teman saya ini. Ya. Jadi Abu Sufyan saat itu dia enggak akan berdusta. Kenapa? Karena khawatir nanti distempel sama teman-temannya, divonis bahwa dia adalah pendusta. Jadi orang-orang Arab dulu mereka sudah anti terhadap bohong ini. Mereka tahu bohong itu adalah sifat yang enggak baik, buruk. Ya. Nah. Kemudian summa kana awwala ma sa'alani anhu. Nah, sekarang apa saja pertanyaan-pertanyaan Irakel kepada Abu Sufyan? Pertanyaan pertama, saya baca aja ya nanti untuk faedah-faedahnya kalau sudah selesai. Ini panjang ini. Ya, ini hadisnya agak panjang. Mungkin bisa 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan. Karena hadisnya panjang. Tapi kita baca karena di dalamnya terdapat faedah-faedah yang banyak. Baik. Pertanyaan pertama, kaifa nasabuhu fiikum? Bagaimana nasabnya Muhammad pada kalian? Ya. Apakah nasabnya jelas apa enggak jelas? Dia memang dari silsilah keluarga terhormat apa enggak? Nah, itu. Qultu huwa fi nadu nasabin. Jujur ini Abu Sufyan. Ya, dia yaitu Nabi Muhammad SAW memang memiliki apa? Nasab yang jelas dan nasab yang terhormat. Dan memang para nabi ya itu adalah orang-orang pilihan, semuanya memiliki nasab yang jelas. Makanya seorang dai salah satu pendukung utama dalam berdakwah itu kalau dia memiliki apa? Nasab yang jelas dan nasab yang terhormat, itu bisa menjadi apa? Pendukung bagi dia dalam berdakwah. Makanya para nabi semuanya memiliki nasab yang jelas dan terhormat. Nabi SAW dipilih dari Quraisy. Quraisy itu adalah kabilah yang sangat terhormat. Ya, sangat terhormat. Oleh karenanya, sekalipun orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila, tukang sihir, penyair, dan sebagainya, tidak pernah satupun orang kafir mencela nasabnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang mengatakan, oh nasabnya anak itu enggak jelas, oh Muhammad itu orang rendahan. Enggak ada. Enggak ada itu. Kenapa? Karena semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad itu nasabnya apa? Jelas dan terhormat. Nah, taib. Qala. Kemudian pertanyaan kedua. Fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu? Pertanyaan kedua, apakah pernah ada salah seorang di antara kalian yang mengatakan seperti dia sebelumnya? Yani dakwah yang beliau sampaikan, yang didakwakan oleh Nabi, ada enggak orang lain sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad yang mendakwakan seperti dakwahnya beliau ini? Qultu la, enggak ada. Dia ini orang yang pertama kali. Sebelumnya dia enggak ada. Ya. Qala, pertanyaan ketiga. Fahal kana min abaihi min Malik? Ada enggak silsilah dari keluarganya, bapaknya, kakeknya, buyutnya yang dulu adalah seorang raja? Qultu la. Dijawab sama Abu Sufyan, enggak ada. Abu Sufyan ngerti banget ya kan? Dia kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya, kakeknya, bahkan orang Arab itu paling ngerti tentang nasab. Dia sampai silsilah, sampai ketemu ke siapa gitu, ngerti. Ya, itu orang Arab sangat perhatian sama nasab. Beda sama orang Indonesia. Mentok sampai ke kakek. Paling banter bapaknya kakek, buyut itu sudah paling bagus itu. Tapi kalau orang Arab enggak, masya Allah panjang. Ada yang sampai kepada sahabat bisa, ada yang bahkan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang menyebutkan di antara para ahli sejarah yang menyebutkan nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Ada yang sampai kepada Nabi Ibrahim. Taib. Qultullah. Qala fa asrafun nasi yatba'unahu am du'afa'um. Pertanyaan selanjutnya. Yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang yang terhormat, orang-orang kaya, pengusaha, ya, pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, am du'afa'uhum, ataukah orang-orang yang lemah? Ya, orang-orang yang fakir, miskin, ya, kayak siapa? Bilal. Kayak Ammar bin Yasir, ya, dan sebagainya. Taib. Qultu bal du'afa'uhum. Pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang pejabat, bukan tokoh-tokoh masyarakat, enggak, orang-orang lemah, fakir, miskin, budak malahan. Ya. Qala, pertanyaan selanjutnya. Ya. Masyaallah, ini penasaran banget ini siapa? Rajanya ini. Bertubi-tubi pertanyaannya. Qala ayaziduna am yankusun? Pengikutnya itu semakin bertambah atau berkurang? Ya. Qala qultu bal yazidun. Jawabnya Abu Sufyan, nambah terus tuh pengikutnya. Ya, nambah terus. Enggak berkurang, malah nambah terus. Padahal sudah disiksa ya. Qobab ibn al-Arab disetrika punggungnya. Sumayyah ditusuk sama Abu Jahal sampai tembus ke farjinya. Bilal dipanaskan di mana? Di padang pasir. Tapi nambah terus. Bukan malah berkurang. Qala fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidini ba'da an yadkhula fi? Apakah ada seorang yang murtad di kalangan para pengikutnya tersebut karena benci kepada agamanya setelah dia masuk? Jadi ada enggak seorang yang sudah masuk Islam kemudian murtad gara-gara apa? Benci kepada agama Islam. Qultula, enggak ada. Enggak ada seorang pun yang murtad karena benci kepada agama dia. Qultu, ya, qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi, apakah kalian pernah ya mengklaim ya bahwa dia itu berdusta sebelum dia berdakwah? Jadi sebelum dia mengaku menjadi nabi sebagai rasul, dulu kalian mendustakan dia atau menganggapnya sebagai seorang yang jujur? Ya. Qultu la. Kami enggak pernah menganggap dia dusta. Bahkan Rasulullah SAW sebelum jadi nabi sudah dikenal sebagai apa? As-shadiqul amin. Orang yang jujur lagi apa? Terpercaya. Itu sebelum dakwah. Setelah beliau mendakwahkan, wah itu jadi kadzdzab, majnun, ya. Apalagi tukang sihir, penyair, itu setelah dakwah. Tapi sebelum berdakwah, sebelum Nabi menyampaikan tauhid, ya, orang-orang semuanya mengatakan bahwa Nabi itu adalah as-shadiqul amin. Orang yang jujur lagi amanah. Taib. Qala fahal yahdir? Apakah dia ghadir? Ghadir itu adalah khianat, mengingkari perjanjian. Pernah enggak dia mengingkari perjanjian? Berkhianat. Qultu la, kata Abu Sufyan, enggak pernah. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Ya, sekarang kami dalam masa, yakni masa apa ini? Masa genjatan senjata, sulah damai. La nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami enggak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia, apakah dia akan memenuhi perjanjian tersebut ataukah dia akan apa? Mengingkarinya. Jadi kan tadi ini masa-masa apa? Sulhul Hudaibiyah. Kata Abu Sufyan, kami sekarang masa-masa genjatan senjata, masa sulhul Hudaibiyah, perdamaian, tidak saling memerangi, ya. Kami enggak tahu apakah dia nanti akan mengingkari atau enggak. Tapi sebelum-sebelumnya dia enggak pernah mengingkari perjanjian, enggak pernah berkhianat. Qala walam tumkinni kalimatun udhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Tidak ada suatu kalimat yang memungkinkan saya untuk merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalimat ini saja. Paham ya? Jadi enggak ada kesempatan bagi Abu Sufyan untuk mencela Nabi Muhammad kecuali kata ini saja. Ya, yaitu sekarang saya dalam apa namanya? Kita berada dalam masa genjatan senjata dan kami enggak tahu. Ya, itu pun beliau enggak menuding langsung. Kami enggak tahu dia nanti berkhianat ataukah enggak. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Abu Sufyan untuk menjatuhkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lainnya jujur dia, karena nggak berani. Kalau dia nggak jujur, kan tadi di belakangnya ada jurinya, pengoreksinya, ya macam-macam ini banyak algojonya. Nah, jadi dia benar-benar jujur Abu Sufyan ini. Taib. Qala fahal qataltumuhu? Apakah kalian memerangi dia? Qultu na'am. Ya. Iya. Yani yang memulai peperangan itu siapa? Kalian atau dia? Jujur Abu Sufyan mengatakan kami yang memulai peperangan. Ya. Qala fa kaifa kana qitalukum iya? Bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan di antara kami dan antara dia sijal. Apa sijal itu? Bergantian, maksudnya kadang kami menang, kadang dia yang menang. Dan benar, dalam perang Badar siapa yang menang? Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam perang Uhud yang menang adalah orang-orang kafir. Kan gitu ya? Jadi apa yang beliau sampaikan pun benar. Yana lumina wanana luminhu. Kadang dia menang melawan kami dan kadang kami yang menang melawan dia. Qala famadza ya'murukum? Ya, kemudian kata raja, "Madza ya'murukum?" Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendakwahkannya kepada kalian itu isi dakwahnya apa? Dia ngajak apa sih kepada kalian ini? Qultu yaqulu u'budu Allaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia itu sering mengajak mengatakan ubudullaha wahdah, ibadahlah hanya kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan siapapun dan apapun. Syai'an nakirah ya. Jadi mencakup umum. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa yang dikatakan nenek moyang kalian. Jangan beragama dengan agama nenek moyang kalian. beragamalah dengan agama yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silati. Dia memerintahkan kepada kita untuk salat, jujur, afaf. Afaf itu apa? Ya, mencari yang halal. Ya, mencari yang halal, wasilah, dan menyambung silaturahmi. Masyaallah, inilah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh musuh. Ya, yang saat itu, karena Abu Sufyan saat itu adalah musuh, dia mengakui inti dakwahnya Rasulullah itu ini, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, ya, mengajak kami untuk sholat, bermunajat kepada Allah, ya, memerintahkan kepada kami untuk jujur, ya, enggak bohong, memerintahkan kepada kami untuk mencari harta yang halal, ya, bukan yang haram, ya, dan memerintahkan kepada kami untuk silah, yaitu menyambung silaturahmi, akhlak. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah adalah apa? Akidah, akhlak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih panjang. Ini baru pertanyaan, ya, sang raja kepada Abu Sufyan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan baca, nanti kalau sudah selesai baru kita sampaikan faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Taip, Rabu depan masih masuk ya, walaupun mid semester. Tidak ada libur ba'da maghrib. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.